Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabi wa man tamassaka bi dinihi ila umidin. Pemirsa pendengar Roja TV dan juga Radio Roja milikkan Allah Subhanahu wa taala. Segala puji kepada Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari ini kembali kita dapat berjumpa melanjutkan pembahasan kita tentang faedah-faedah dalam sejarah Islam. Ya, insyaAllah pada kesempatan ini kita akan membahas tentang bagaimana kehidupan Hasan bin Ali bin Abi Talib setelah perdamaian dengan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Itu salah satu dari cucu Rasulullah SAW yang memiliki legenda terbesar dalam sejarah, di antaranya perdamaian yang sebelum terjadi semacam perpecahan kaum muslimin, dan di masa beliau kaum muslimin mencapai persatuan kembali sebagaimana yang telah kita bahas pada pelajaran-pelajaran kita yang berlalu. Sungguh dari sikap beliau itu mendapat pujian banyak sekali. Bahkan sebelumnya Rasulullah SAW sudah memuji tindakan itu dalam sabda beliau, inna bini hadha sayyidun la'allallahu yuslihu bihi baina fi'atain azimatain minal muslimin. Sesungguhnya cucuku ini adalah seorang penting, seorang tokoh, ya, seorang yang pelaku sejarah. Semoga Allah nanti akan mempersatukan dua kelompok kaum muslimin yang sedang bertikai. Dan itu jadi kenyataan, dan telah kita sebutkan berbagai faedah yang keluar dan juga faedah-faedah yang azim dari buah perdamaian itu, yaitu kembalinya kaum muslimin bersatu di bawah penguasa, itu yang satu kekuasaan. Kembali kaum muslimin bisa menyatukan kekuatan mereka untuk melanjutkan dakwah Islam, sehingga di masa Muawiyah, ya, kembali kekuatan Islam berjaya, ya, kemudian juga perkembangan Islam dalam berbagai sisi, ya, sehingga dengan berkat bersatu kaum muslimin, ini salah satu pelajaran yang telah kita bahas pada pelajaran lalu. Seorang tokoh yang pintar, yang cerdas, tidak mengutamakan keinginan pribadinya atau kelompoknya, tetapi dia mengalah demi kemajuan umat, demi persatuan umat, ya, sehingga Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mendapat pujian yang itu besar dari Rasulullah SAW dan juga para kaum muslimin, para sahabat yang hidup di masa beliau. Sungguh banyak sekali sebetulnya hikmah-hikmah dari perdamaian yang telah dicapai antara Hasan dengan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Berikutnya kita akan melihat bagaimana perjalanan kehidupan beliau setelah beliau menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah. Setelah beliau berdamai dengan Muawiyah, akhirnya beliau yaitu berpindah ke Madinah bersama semua keluarga beliau dari Bani Hashim, dari anak cucu Ali bin Abi Thalib, semuanya berpindah ke Madinah. Karena sebagaimana kita ketahui, di waktu kekuasaan Ali bin Abi Thalib itu keluarga Bani Hashim secara umum, ya, dari keluarga Ali bin Abi Thalib dan juga anak-anak paman beliau ikut pindah ke Kufa saat kekuasaan dipindahkan oleh oleh Ali bin Abi Thalib, ya, setelah dari Madinah sebelumnya pindah ke Kufa. Maka banyak sekali keluarga-keluarga dari keluarga Rasulullah SAW, dari anak-anak paman beliau, ya, baik anak dari Ja'far bin Abi Thalib dan juga anak dari Ali bin Abi Thalib beserta keluarga-keluarga dari Bani Hashim lainnya. Setelah beliau berdamai, beliau pindah ke Madinah, dan begitu juga keluarga-keluarga besar dari Bani Hashim, yaitu keluarga Al-Bait, pindah ke Madinah, dan kembali terjalin hubungan yang begitu indah di antara tokoh-tokoh kaum muslimin saat itu, para sahabat Nabi, sehingga Madinah kembali menjadi pusat ilmu dan kondisi keamanan mulai membaik dan bahkan selalu membaik. Akhirnya berbagai kemajuan dengan adanya ketenangan politik dapat dicapai, dapat diraih oleh kaum muslimin. Dari pelajaran ini, salah satu pelajaran penting adalah baik bagi rakyat maupun bagi penguasa, ya, baik penguasa bangsa kita maupun secara umum, bahwa politik sangat berpengaruh ke dalam kondisi pendidikan dan juga kondisi ekonomi, termasuk dakwah. Tidak dipungkiri bahwa di mana kekacauan politik akan mengganggu kemajuan di berbagai bidang yang lainnya. Maka oleh sebab itu, sebaiknya kita kaum muslimin, baik para penguasa, seharusnya selalu menjaga stabilan ketenangan politik, jauh dari kericuhan, jauh dari keributan. Karena itulah Rasulullah SAW memerintahkan demi adanya stabilitas politik yang tenang, aman, tentram. Rasulullah SAW melarang melakukan kudeta, melakukan perlawanan dengan senjata kepada penguasa yang melakukan kezaliman dan tidak adil dalam kekuasaannya. Tapi bukan berarti bahwa Rasulullah SAW menyukai pemimpin yang zalim, tidak. Pemimpin yang zalim ada dicelah dalam Islam. Sangat banyak pula ayat dan hadis yang mencela orang-orang yang zalim. Bahkan dalam suatu hadis Rasulullah mengatakan, seorang yang mengawas menjadi tokoh di umat Islam, pemimpin bagi umat Islam, dan dia tidak bersungguh-sungguh dalam membangun, memperhatikan urusan mereka, sesungguhnya pemimpin itu tidak akan masuk surga bersama rakyatnya. Ya, sebaliknya, ya, dapat pujian kepada orang-orang yang adil dalam hukumnya, dalam pemimpinan, kepimpinannya. Rasulullah SAW bahwa al-muqsituna ala manabir min nurin, ya, min an yamin rahman, bahwa di akhir kelak orang yang adil akan dibuatkan mimbar dari cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang dimaksud di sini kestabilan politik adalah di mana Islam sangat memperhatikan ketenangan suatu bangsa, persatuan rakyat dan penguasa. Tidak sedikit hadis-hadis, puluhan hadis yang dikemukakan oleh Imam Muslim dalam kitab beliau Sahih Muslim, yang diberi judul kitabnya oleh, ya, terjemahan dari babnya oleh Imam Nawawi dengan Kitabul Imarah. Di situ banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan bagaimana sikap seharusnya yang diambil oleh rakyat, oleh kaum muslimin dalam menghadapi penguasa-penguasa yang berlaku tidak baik di dalam kekuasaannya. Ini apa tujuannya? Demi terciptanya kestabilan, ya, stabilitas keamanan dan politik. Oleh sebab itu, kita berharap para tokoh bangsa untuk kembali meninjau sistem pemerintahan yang ada di negara kita, terutama sistem pemilihan presiden, ya, yang selalu memancing terjadinya kericuhan, keributan, permusuhan, pemalsuan, ya, dan berbagai macam bentuk kejahatan dipicu oleh sistem politik tersebut. Maka alangkah baiknya sebagaimana yang telah digariskan oleh pendahulu pendiri bangsa ini, bahwa sistem pemilihan pemimpin negara kita adalah sistem musyawarah dan mufakat, bukan dengan cara memprovokasi rakyat secara umum untuk saling bertentangan, untuk saling bermusuhan, sehingga negara kita banyak sekali menghabiskan energi untuk menyelesaikan masalah-masalah yang timbul dari akibat sistem yang kita miliki. Semoga hal seperti ini menjadi perhatian bagi tokoh-tokoh bangsa kembali kepada apa yang telah digariskan oleh pendahulu pendiri bangsa ini, bahwa hendaknya kembali kepada sistem asli Nusantara, yaitu dengan sistem musyawarah dan mufakat, yang itu juga sangat sejalan dengan nilai-nilai Islam, bahwa kepemimpinan Islam itu adalah diangkat dengan salah satunya cara adalah dengan syura. Nah, itu salah satu pelajaran kita lihat, bahwa persatuan, ketenangan, ya, itu adalah suatu dasar utama untuk membangun bangsa ini. Di situ akan tercipta keadilan. Rakyat akan merasa memiliki terhadap bangsanya. Ya, oleh sebab itu kita berharap semoga kita semua dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala untuk jauh dari sifat-sifat yang akan merugikan diri kita, rakyat kita, dan bangsa kita. Baik bagi yang membuat kebijakan-kebijakan, aturan-aturan, dahulukanlah kepentingan-kepentingan yang sifatnya berkesinambungan dan untuk kepentingan rakyat semua, bukan kepentingan untuk golongan dan partai tertentu atau untuk rezim tertentu, tetapi sama-sama untuk merasakan kenikmatan kemajuan di negara ini. Itu yang kita harapkan. Ini salah satu pelajaran yang inti sebetulnya. Kita dapat melihat bagaimana sejarah kaum muslimin di masa Ali bin Abi Thalib tidak punya apa namanya perkembangan Islam yang berarti di masa Ali bin Abi Thalib, karena memang sibuk menyelesaikan persoalan di dalam dalam internal negaranya, dalam kekuasaannya. Setelah di masa Muawiyah itu kembali menjadi tenang, sehingga di masa Muawiyah bin Abi Sufyan sangat banyak sekali wilayah-wilayah yang ditaklukkan oleh Muawiyah juga, sehingga kaum muslimin pun hidup dengan keadaan tenang dan bahagia, rasa keamanan kembali. Tentu ini tidak luput, semua kebaikan yang dilakukan oleh Muawiyah pasti itu mendapat pahala bagi Hasan bin Abi Thalib, karena dialah yang telah membuka jalan terjadinya perdamaian, membuka jalan kembali bersatunya kaum muslimin. Ya, mengalahnya dia di sini bukan berarti dia rugi dunia akhirat, tapi dia adalah rugi secara dunia, tapi dia sangat beruntung di akhirat. Oleh sebab itu, ya, Allah sangat memotivasi, dan juga Rasulullah SAW demikian juga, agar selalu menjaga persatuan perdamaian, dan demi untuk terciptanya perdamaian sesama kaum muslimin itu, sampai-sampai Allah membolehkan menggunakan kekuatan jika ada kelompok yang selalu ngotot untuk tidak mau berdamai dan selalu mengganggu dan membuat kericuhan. Wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu faslihu bainahuma. Jika ada dua kelompok kaum muslimin yang selalu berperang, maka damaikanlah. Fa in baqat idahuma al-ukhra faqatil lati tabi hatta tafi'a ila amrillah. Jika salah satu kelompok itu membuat kezaliman melampaui batas, para kelompok yang melampaui batas itu, yang melakukan kesalahan, melakukan kezalim itu, boleh diperangi. Perintah Allah SWT, faqatil lati tabi hatta tafi'a ila amrillah, mau rujuk kepada perintah Allah, mau ke dalam persatuan, kembali, ya, bersatu dalam satu jemaah. Faqatil lati tabi hatta tafi'a ila amrillah. Fa'infa'at fa'aslu bainahum bil adl. Jika mau mereka untuk mencari perdamaian, damaikan di antara keduanya dengan baik-baik. Ya, fa'aslu bainahum fa'inba'dahuma Allah faqatil lati tabi hatta tafi'a ila amrillah. Fa'infa'at fa'aslu bainahum bil adli wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Kaum muslimin, suatu pesan penting dari kisah ini adalah wajibnya kita bersatu dan selalu menempuh jalan-jalan hal-hal yang membuat kita selalu untuk bersatu. Salah satunya adalah apa yang dicontohkan oleh Hasan bin Ali, mengalah selama itu tidak merugikan agama, selama tidak merugikan ajaran Allah. Maka Hasan bin Ali bin Abi Thalib mengalah demi apa? Demi kebaikan kaum muslimin. Salah satu poin di sini yang disebutkan oleh para ulama kita adalah pelajaran adalah zuhudnya Hasan bin Ali bin Abi Thalib dari kekuasaan. Menurut penjelasan para ulama, salah satu fitnah yang berat biasanya mengalahkan ya, hawa nafsu terhadap wanita dan harta adalah kekuasaan. Oleh sebab itu, ya, disebutkan oleh para ulama, ma ra'aitu zuhda fi syai'in aqal minhu fi ri'asa. Sangat jarang orang bisa zuhud dalam masalah kedudukan, ya, kekuasaan. Jarang orang yang bisa zuhud. Tarrajula yazhadu fil mat'am wal mashrab wal mal wa thiyab. Ada manusia yang sungguh zuhud dari makan minum tempat tinggal yang mewah, ya. Tapi fa in nuzi'a hama 'alaiha wa 'ada. Tetapi bila kekuasaan yang ditawarkan, yang dia cari, sungguh dia tidak mampu menahan diri. Allahumma musta'an. Ini kita saksikan kenyataan dalam kehidupan negara kita. Kenyataan pada hari ini. Saya tidak mau menjelaskan lebih rinci, ya. Kadang-kadang fitnah yang besar bagi orang alim, bagi seorang ulama, dia mampu menahan hawa nafsunya kepada godaan wanita dan harta, tapi sulit menahan godaan ketika ditawarkan untuk mendapatkan tahta. Ini pelajaran untuk kita semua, pelajaran untuk kita secara khusus para da'i. Ya, kita lihat hal ini banyak menimpa dari perkumpulan dan kerjasama ataupun yayasan-yayasan pendidikan, ya, pondok pesantren. Banyak menimpa para da'i, banyak menimpa para ustaz, yang mereka tidak sanggup menahan diri dari kehausan kepada kedudukan. Ini benar perkataan salaf. Sesungguhnya maksiat yang terakhir keluar dari hati seorang berilmu itu adalah cinta kehormatan, cinta kepada kedudukan. Ya, na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kaum muslimin, ya, dan itu yang dikalahkan oleh Hasan. Hasan bin Ali mampu mengendalikan dirinya dari itu. Bayangkan, ya, beliau adalah anak seorang khalifah, keluarga dan cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, perlu, ya, secara historis, secara apa namanya, geografi, beliau orang yang sangat pantas berkuasa. Bahkan kalau beliau siap untuk mempertahankan kekuasaan yang beliau raih saat itu, sebenarnya telah kita sebutkan dalam sejarahnya, ya, sekian ribu, puluhan ribu siap membela beliau, tapi beliau tidak mau, ya. Kemudian juga disebutkan oleh Nabi Nu'aym dalam kitab beliau Hilyatul Awliya, iyyaka wa hubbur ri'asah, hati-hatilah engkau cinta kepada kekuasaan, kepada tahta. Fa inna rajula takunu ri'asatu ahabba ilayhi min adh-dhahab wal fidda wa huwa babun ghamidun la yabsiruhu illa al-basir min ulama. Sesungguhnya seorang, ya, kecintaannya kepada kekuasaan, kedudukan dan tahta itu melebihi kecintaannya kepada emas dan perak. Dan ini adalah babun ghamidun la yabsiruhu illa basir min ulama. Ya, pintu ini banyak yang tidak mengetahuinya. Buta mata orang kadang-kadang melihat ini, kecuali orang-orang ulama yang betul-betul, ya, al-basir ulama, ulama yang benar-benar cerdas. Fatafqadu nafsak wa'mal biniyatin wa'lam annahu qad dana minan nasi amrun yastahi ar-rajul ay yamut. Ini nasihat salah seorang salaf. Ya, hendaklah engkau memeriksa dirimu. Periksa niatmu. Ketahuilah, sungguh qaddana minan nas, sungguh kekuasaan itu banyak yang telah menyatukan manusia, ya, dan bahkan orang ingin mati di atas kekuasaan atau mengorbankan orang lain demi kekuasaan. Maka Hasan bin Ali mengajarkan kepada kita bagaimana cara meninggalkan, ya, kaifa natruku al-manasib wal karasi, kedudukan dan kursi. Bagaimana cara kita meninggalkan? Idza kana tarkuha ridan lirda lillah, dia tinggalkan karena mencari keridaan Allah, wa maslahatan lil ummah, demi kebaikan umat, Hakna lidimaiha, hakna lidimaiha, untuk menjaga darah umat. Wa amalana tauhidiha, ingin menjaga persatuan umat. Wan umur lati tusaiduna ala zuhud fid dunya qasrul amal. Di antara cara kita untuk membantu kita zuhud terhadap dunia ini adalah pendeknya angan-angan. Wa dzikrul maut wa ziyaratul kubur, selalu ingat kematian dan sering ziarah kubur, ya. Hasan bin Ali pernah menulis di atas cincinnya, qaddim li nafsika mastata'ta minat tuqa, ya, berikanlah kepada dirimu semaksimal mungkin dari ketakwaan. Innal maniyata nazilun bika ya fata, sesungguhnya kematian pasti akan menyebutmu wahai anak muda, ya. Asbah taza farahin ka annaka la tara ahbab qalbika fil maqabir wal bala wal bula. Ini disebutkan, tiap pagi engkau berbahagia seakan engkau tidak melihat bagaimana orang-orang yang engkau cintai berada di dalam kubur dan bahkan sudah hancur tulang belulangnya. Maksudnya apa? Ingat, kamu lihat penguasa-penguasa kemana perginya? Apa mereka kekal di dunia ini? Tidak. Kan mereka kekal di dunia ini. Maka dikatakan oleh siaplah. Lihat bagaimana orang-orang yang engkau cintai, maksudnya seperti orang tua yang sendiri, Ali bin Abi Thalib maksudnya, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, orang-orang yang engkau cintai, kemana sekarang dia? Nah, berada di dalam kubur. Maka itu yang engkau persiapkan bekalnya. Kekuasaan ya tidak menghambat, malah kekuatan untuk datang kepadamu. Nah, ini satu pelajaran yang sangat mendalam sebetulnya. Semoga pesan-pesan ini bisa dihayati dan diamalkan oleh kita, terutama orang-orang yang memang sedang diuji oleh Allah SWT, ya, berpacu untuk mendapatkan kekuasaan. Saudara-saudara seiman dan seakidah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Sering membaca sejarah para ulama salaf, sejarah para sahabat, akan memberikan inspirasi kepada kita bagaimana kehidupan ini seharusnya kita nilai dan kita jalani. Biar kita tidak mengorbankan diri kita, keluarga kita, masyarakat kita dan bangsa kita. Ya. Kemudian setelah Hasan bin Ali pindah ke Madinah, ya, beliau selalu menziarahi Muawiyah hampir setiap tahun. Kadang-kadang Muawiyah pun menziarahi beliau. Kemudian bahkan setiap beliau datang ke Muawiyah, selalu diberi kewajiban biaya hidup beliau, keluarga beliau oleh Muawiyah, ya, untuk selama setahun. Setelah Hasan meninggalkan Kufa, setelah dia menyerahkan kuasa kepada Muawiyah, beliau pindah dengan segala keluarga beliau ke Madinah dan menetap di Madinah. Dan di Madinah beliau hidup dengan penuh terhormat, ya. Dan juga demikian pula dari Bani Umayyah sangat mengagungkan, menghormati Bani Hashim, sehingga selalu terjalin hubungan baik di antara mereka. Di masa itu di Madinah hiduplah jumlah yang sangat besar dari kalangan para ulama sahabat, tambah lagi para tabi'in tarbi'in yang senior yang belajar kepada para sahabat. Ya, masaru bi siratihim wa nahju nahjahum, mereka belajar dan mentoladani para sahabat. Dan mereka bercampur dengan Muhajirin dan Ansar. Ya. Dan mereka menjadikan tujuan utama mereka adalah ibadah dan menyampaikan ilmu, mengajarkan manusia, ya, menyampaikan hadis-hadis Nabi SAW. Ya. Di antara mereka yang hidup di masa itu adalah Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abu Hurairah, Abu Sa'id al-Khudri, Jabir bin Abdullah. Wa kanat ajwa al-Madinah khairan al-hayat ilmiyah. Nah, tadi sudah kita jelaskan, kehidupan Madinah kembali tenang, tentram, kembali menjadi kota ilmu. Kalau bahasa kita mungkin sekota santri, ya. haitu tafarratu labul ilmi fiha fiha li riwayatil hadis, sehingga betul-betul para penuntut ilmu fokus untuk mempelajari hadis Rasulullah SAW, tafsir Al-Quran dan istimbatul ahkam fiqhiyah, mempelajari hukum-hukum fiqih. Ya, faqasadah an-nas min ajlil ilm, sehingga Madinah menjadi tujuan utama para penuntut ilmu. Faqad kana bi yahudu wal itman alladhi sa'id ala ilmi wal bahs, sehingga di Madinah terdapat ketenangan, keteraman yang membantu untuk memudahkan mendapat ilmu ataupun wal bahs, mencari ilmu, ya. Adapun alaqah antara Muawiyah dan Hasan terjalin dengan alaqah yang begitu baik, ya. Pada satu kali Ali bin Hasan pergi menemui Muawiyah, ya. Lalu Muawiyah berkata kepadanya, la ajziyannaka bijaizatin ma ajaztu biha ahadan qablak. Aku akan beri hadiah untukmu. Tidak pernah seorang pun aku beri hadiah, ya, semisalnya sebelum engkau. Wala ujizu biha ahadan ma'ana, dan juga tidak akan pernah seorang pun yang akan menerima hadiah ini setelah engkau. Ya, tidak ada seorang pun yang sebelum engkau menerima hadiah seperti itu, dan juga tidak setelah engkau. Lalu Muawiyah memberikan 400 alfin, 400 ribu dinar atau dirham, ya. Dan juga disebutkan dalam riwayat bahwa Hasan kana yafidu kulla sanati ila Muawiyah. Hasan selalu datang setiap tahun menemui Muawiyah, ziarah ke sana, fa yusilu bi 100,000 dirham. Muawiyah selalu memberikan jatahnya setiap tahun, yaitu 100 ribu dirham. Ya. Pada satu kali Hasan tidak pergi menemui Muawiyah pada satu tahun berikutnya, begitu ya. Pada satu tahun Muawiyah tidak datang. Ya. Lalu Muawiyah bertanya, "Kenapa Hasan tidak datang tahun ini?" Ya. Lalu disebutkan dalam ceritanya bahwa Hasan melihat Rasulullah SAW dalam mimpi, ya. Waktu itu dia mau mengirim surat saja ke Muawiyah, ya. Lalu Rasulullah berkata kepada dia, "Ya Hasan, apakah engkau akan mengadu kepada makhluk meminta kebutuhanmu, ya, dan engkau meninggalkan meminta kepada Rabbmu?" Lalu setelah itu Hasan tidak jadi menulis, ya. Kemudian setelah itu falam yalbas Muawiyatun an dzakarani faqila lahu, ya. Kata Hasan, "Kala Hasan petambah, yakni Muawiyah bertanya tentangku kepada orang-orang, kenapa tidak datang?" Ya, faqila lahu lam yaqdim sana, ya, tidak, kenapa tidak muncul tahun ini, kata Muawiyah. Fa amara lil Hasan fil manam, ya. Huwa Allahumma dzif fi qalbi raja'ak. Kemudian Hasan berdoa, "Ya, jangan engkau jadikanlah dalam hatiku berharap itu hanya kepada engkau, dan tolong engkau putuskan harapku kepada selain makhluk." Ya. Kemudian kata beliau setelah itu, tidaklah. Jadi di sini Hasan bin Ali mengutamakan bergantung kepada Allah daripada kepada makhluk. Beliau tidak mau lagi datang ke Muawiyah. Ya. Lalu beliau mengisahkan setelah itu beliau pama'ala al-hahtu bihi usbu'an hatta ba'atha ilayya Muawiyah bi alfi alfi wa khamsimi'a alfin. Namun kata beliau setelah itu Muawiyah tetap aja mengirim sekitar, ya, alaf-alaf itu kalau kita 1 juta, ya, dan 500 ribu, gitu, 1 juta 500 ribu. Lalu Hasan alhamdulillah yansa man dzakarahu, ini dia memuji Allah SWT, segala puji juga Allah yang tidak merupakan orang selalu ingat kepadanya dan tidak pernah menyanyikan orang meminta kepadanya. Maka aku melihat Nabi SAW dalam mimpiku, katanya, "Ya Hasan, kaifa anta, bagaimana kondisimu?" Faqultu bi khair ya Rasulullah, wa hadastu bi hadithi, faqala ya bunaya hakadha man raja khalik walam yarjul makhluk. Kata Rasulullah, "Ya anak wahyan cucuku, ditumikianlah orang yang selalu berharap kepada Allah dan tidak berharap kepada makhluk." Kemudian hubungan antara Muawiyah dan Hussein dan juga Zubair. Ketika Muawiyah menyuruh memberikan kepada Hasan sekitar 100 ribu, maka tatkala dibawa pada biha ilaihi falam faqali liman haulahu. Ketika uang itu dibawa kepada Hasan, Hasan berkata kepada orang yang ada di sekelilingnya, ya, siapa yang mau silakan ambil, berapa mau diambil. Kemudian juga Muawiyah mengirim untuk Husain 100 ribu juga. Ya, kemudian setelah sampai kepada Husain di sisinya ada 10 keluarganya, pokok samaha alaihim asyata alaf asyata alaf. Masing-masing dibagi oleh Hasan 10 ribu 10 ribu. Kemudian juga dia mengirim untuk Abdullah bin Ja'far. Kita tahu ini juga ahli bait semua, karena dalam pemerintahan Islam bahwa keluarga ahli bait itu dibiayai oleh negara, karena mereka tidak berhak menerima zakat. Ini perlu kita ketahui ya, kenapa tadi Hasan dikirim oleh Muawiyah, kenapa Husain juga dikasih, kenapa juga Abdullah bin Ja'far. Ja'far ini kita tahu Ja'far adalah saudara dari Ali bin Abi Thalib. Mereka ini ahli bait semua. Di dalam pemerintahan Islam itu keluarga Rasulullah SAW dijamin kehidupannya mendapat jatah khusus dari kas negara, karena mereka tidak berhak menerima sedekah dan zakat. Ini perlu kita jelaskan. Maka Muawiyah bagaimana dia memuliakan Abdullah bin Zubair, Hasan, Husain, Ja'far, ya, semua diberi oleh Muawiyah itu kebutuhan mereka setiap tahunnya 100 ribu dirham. Muawiyah apabila berjumpa Hasan bin Ali berkata kepada marhaban wa ahlan bi ibni Rasulullah SAW. Selalu mengucapkan, ya, selamat datang wahai anak Rasulullah atau cucu Rasulullah SAW. Wa idza talaqa Abdullah bin Zubair, apabila berjumpa dengan Abdullah bin Zubair, dia berkata marhaban bi ibni ammati Rasulullah SAW. Ya, selamat datang, ya, anak bibi Rasulullah SAW. Kemudian, ya, banyak sekali di sini sebuah ayat yaitu hubungan baik yang terjalin antara Muawiyah dan Ahlul Bait secara umum. Kenapa ini kita jelaskan? Untuk apa namanya, membenarkan, memperbaiki isu negatif, opini buruk yang dibuat oleh orang Syiah, seakan-akan permintaan pemerintahan Bani Umayyah mereka mengacuhkan keluarga Ahlul Bait, menzalimi keluarga Ahlul Bait. Ini yang sebetulnya ingin kita jelaskan. Kenapa kita kupas pembahasan tentang hubungan baik antara Muawiyah dengan Hasan dan Husain dan Abdullah bin Ja'far dan Abdullah bin Zubair, karena di sana ada Syiah Rafidah yang selalu menggambarkan bahwa Ahlul Bait terkucilkan, tidak terperhatikan di pemerintahan. Secara khusus mereka membahas masalah Muawiyah ataupun Bani Umayyah secara umum. Nah, kita lihat Muawiyah bin Abi Sufyan menyadari benar kewajiban pemerintah Ahlul Bait, di mana memang dalam pengaturan di masa Umar bin Khattab dan juga di masa Abu Bakar sebelum-sebelumnya, Ahlul Bait itu selalu mendapat jatah khusus dari kas negara. Ya. Kemudian itu yang dilakukan oleh Muawiyah yang tadi sudah banyak sekali riwayat kita sebutkan. Bagaimana hubungan baik antara mereka. Ya. Namun, ya, disebutkan bahwa hubungan antara Husain dan Muawiyah kana tibatan wastamar alaqa baina tarafain tatasimu bikul ihtiram wa taqdir. Semuanya hubungan baik, saling muliakan, saling menghormati, ya. Tetapi juga dalam waktu yang sama masyarakat Kufah pun tidak berhenti juga mempengaruhi Hasan dan Husain setelah mereka keduanya keluar dari Kufah dan tinggal di Madinah. Bahkan berlanjut hubungan dengan cara mereka Ahlul Kufah itu mengirim surat kepada Hasan dan Husain. Ya, dikirim surat mereka. Dan isi-isi surat itu adalah mengajak seruan untuk menentang penguasa yang sedang berkuasa. Kemudian juga memprovokasi keduanya untuk merebut kekuasaan. Ya. Tetapi surat-surat itu tidak mempengaruhi pendirian Hasan bin Ali. Dan bahkan suatu kali, ya, Hasan bin Ali benar-benar sudah paham bagaimana wataknya masyarakat Kufah saat itu, ya. Wa innama annahum ahlu syarrin wa fitnah, mereka adalah orang yang selalu membuka pintu-pintu fitnah dan kekacauan, dan mereka tidak menginginkan persatuan umat, ya. Dikatakan oleh Yazid bin Al-As bin Al-Asam, ja'at al-hasana idbaratun min al-kutub. Idbaratun ini maksudnya itu ada kumpulan surat-surat datang kepada Hasan. Faqala ya jariyah, dipanggilnya budak perempuannya, hati al-mikhdab. Bawa di sini korek api. Ya, atau bawa ke sini ember ya, bukan korek. Bawa ke sini ember al-mikhdab. Fasawfihil ma', lalu dituangkan air ke dalamnya, walqal kutub fil ma'. Kemudian beliau rendam itu semua surat itu. Falam yaftah minha syai'an walam yanzur ilaiha. Bahkan tidak ada beliau membaca seluruh pun dan tidak melihat kepada isi surat tersebut. Lalu Yazid bin Asam ini bertanya, ya Aba Muhammad, kunyah Hasan adalah Aba Muhammad, miman hadil kutub, dari mana itu surat-surat? Min ahli Iraq, min qawmin la yarji'una ila haqqin wa la yaqsuruna anin batil. Kata Hasan menjawab, ini adalah dari penduduk Iraq, kaum yang tidak pernah mau kembali kepada kebenaran, tidak mau berhenti dari melakukan kebatilan. Amma ini lastu akhsyahum ala nafsi, kata beliau, aku tidak mencemaskan diri pribadiku. Lakini akhsyahum ala dalika wa asyara ila al-Husain. Tetapi dia mengatakan saya takut akan mengari yang ini, gitu maksudnya. Menunjuk saudaranya Husain. Takala Hasan wafat, maka ini terbukti Syiah berkumpul di rumah Sulaiman bin Sardin dan menulis surat kepada Husain atas wafatnya Hasan, dan di antara isi kitab mereka adalah, sesungguhnya Allah telah menjadikan bagimu, ja'ala fika azamul khalqi mimman madha. Ya, ja'ala fika azamul khalqi mimman madha, wa nahnu syi'atukal al-musaba bimusibatika al-mahzuna bihuznika. Ya, dia menyebutkan kau ada orang yang terhormat, ya, yang tersisa dari generasi, maksudnya Rasulullah SAW, dari Ahlul Bait. Kami adalah pembelamu yang bersedih dengan musibahmu dan bahagia dengan kebahagiaanmu. Al-muntadhari amrik, yang menunggu perintahmu. Maka Husain membalas surat mereka, inilah arju ayakuna ra'i akhi rahimahullah fil mawada'ah. Kata Husain, saya lebih memandang bahwa pendapat atau pendirian dari saudaraku yaitu Hasan lebih baik, ya. Wa fi jihadi dzulma rusdan wa sadadan. Falsaku bi ardi wa akhfu syakhs waqtumul hawa. Jadi dibilang di sini bahwa pendapatnya dalam masalah jihad, ya, dan hendaklah kalian berhenti dari melakukan memprovokasi, ya, sembunyikanlah hawa nafsu kalian, ya. Terus ini kita lihat, ya, bahwa ini yang nanti akan menyebabkan terfitnahnya Husain ketika kembali berangkat ke Kufah, karena mereka tidak berhenti mempengaruhi Husain bin Ali untuk merebut kekuasaan dari setelah wafatnya Saudah Hasan, secara khusus setelah wafatnya Muawiyah. Baik. Kemudian bagaimana wafatnya Hasan? Ada riwayat dari Hasan sebelum wafat, ya. Bila wafat disebutkan pada tahun 50 Hijriah atau tahun 49 Hijriah. Beliau berumur 47 tahun, ya. Atau 48 tahun, ya. Diriwayatkan bahwa beliau sebelum meninggal, beliau melihat dalam mimpinya, ru'a anhu qabila mamatihi ra'a ru'yan, bahwa dia melihat sebelum meninggal, dia melihat dalam mimpinya, maktuban baina ainihi qul huwallahu ahad. Dia melihat, ya, di hadapannya tertulis qul huwallahu ahad. Maka Sa'id bin Usaid menafsirkan an ajal qad iqtaraba, bahwa ajalnya Hasan sudah dekat. Abu Nu'aim menyebutkan ketika Hasan ini semakin parah sakitnya, lalu ada seseorang menemuinya, membesuknya, ya Abu Muhammad, ma hadzal jaza, dia beritahu kenapa engkau terlalu sangat merintih kesakitan. Tidak lain hanyalah engkau berpisah antara jasad dan ruhmu. Engkau akan bertemu dengan kedua orang tuamu, Ali dan Fatimah, dan kedua yaitu kakek dan nenekmu, yaitu Nabi SAW dan Khadijah. Wa'ala a'mamika Hamzah wa Ja'far. Dan engkau akan bertemu kepada pamanmu, menemui paman-pamanmu Hamzah dan Ja'far. Dan juga dari karangan akhwalika, anak-anak pamanmu Al-Qasim At-Tayyib. Ini anak-anak pamanmu, yaitu Al-Qasim At-Tayyib Al-Mutahir wa Ibrahim, anak-anak Rasulullah SAW. Ini orang ini masuk memberikan kabar gembira bahwa engkau akan bertemu dengan orang-orang yang engkau cintai, itulah maksudnya. Ruqayyah, Ummul Qasim, dan Zainab. Fasura anhu. Dan itu membuatnya, apa namanya, agak menghiburnya. Ya. Wa firwa anqaya lahu dzalika Husain. Bahwa yang mengatakan ini adalah Husain kepada saudaranya Hasan ketika Hasan dalam keadaan sakit. Ya. Dan kemudian Hasan berkata kepada Husain, "Ya akhi, inni adkhul fi amrin min amrillah lam adkhul fi mislihi." Dia sebutkan, "Ya wahai saudaraku, aku sekarang ini menghadapkan keputusan Allah yang belum pernah atau merasakan, ya apa namanya, takdir Allah yang belum pernah aku rasakan sebelumnya. Wa ra khalqan min khalqillah lam ara mislahu qat." Saya melihat ada ciptaan Allah, ya makhluk yang belum pernah aku lihat sebelumnya. Qala fa baka Husain radhiyallahu anhu. Jadi artinya dia melihat malaikat yang mendekatinya, ya. Sehingga ketika itu menangislah Husain, saudara dari Hasan. Kemudian Hasan mewasiatkan kepada saudaranya Husain untuk dikuburkan di kamar Aisyah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ila anta khafu dima fadfuni fi maqabir muslimin, kecuali bila ada yang menolak. Kalau akan menimpakan darah pula ketika aku harus berkubur di sana, ya. Amat kekuburkan aku di perkuburan kaum muslimin biasa. Nah, disebutkan oleh Ibn Adiblar bahwa mereka kita minta izin kepada Aisyah untuk dikuburkannya Hasan di kamar Aisyah. Ya, Aisyah menjawab, "Na'am wa karamah." Ya boleh, enggak apa-apa gitu ya. Tetapi ada yang melarang, itu disebutkan dalam riwayatnya adalah Marwan bin Hakam yang saat itu adalah gubernur Madinah. Di mana dia menyebutkan, wah, Marwan bin Hakam mengatakan, "Saya tidak membiarkannya untuk dikubur bersama Rasulullah SAW. Karena Utsman dikubur di Baqi, apakah Hasan akan dikuburkan di kamar Aisyah?" Lalu perbedaan pendapat, perselisih pendapat antara Husain dengan Marwan, dan akhirnya diputuskanlah Hasan dikubur di Baqi. Sesuai dengan nasihat Hasan tadi, kalau ada yang tidak setuju, ya beliau dikuburkan di Baqi saja atau di pekuburan muslim biasa. Ketika itulah Abu Hurairah memberikan masukan kepada Husain, "Bagaimana nasihat saudaramu jika tidak diizinkan untuk dikubur di dekat Nabi SAW, maka kuburkan di Baqi." Ya. Itu dekat kubur Fatimah binti Asad. Ya. Kemudian berkumpulan manusia untuk jasadnya, sehingga maka Baqi as-ahada min ziham. Sehingga waktu menguburkan Hasan ini sangat ramai sekali, apa namanya, sehingga Baqi itu penuh oleh manusia dengan sangat ramai sekali, ya. Sebagian orang tidak bisa masuk ke dalam tempat untuk ke kuburan Baqi untuk menyaksikan penguburan Hasan tersebut. Nah. Adapun sebab meninggalnya, ada secara umum literasi sejarah Islam menyebutkan bahwa beliau ini diindikasi kena racun. Ya, kena racun. Ya. Berkata Hasan kepada Husain, "Qad suqitu summa ghaira marra." Kata dia, "Aku pernah diberi racun berkali-kali. Walam aski misra hadhi, tetapi tidak pernah bahayanya seperti hari ini," kata beliau. "Inilah ada ukabdi," ya, beliau merasakan bagaimana jantung beliau merasa putus, ya. Lalu Husain bertanya, "Qala man fa'alahu?" Tapi Husain ketika Hasan menjawab, tapi Hasan tidak mau memberitahu. Fa aba yukhbirahu, tidak mau memberitahu. Ibn Hajar menjelaskan, "Yuqal innahu mata masuman." Dia ada yang mengatakan bahwa Hasan meninggal dalam keadaan kena racun. Adapun siapa yang meracunnya, di sini berbeda pendapat, ya, tetapi suatu hal yang diingkari oleh para ulama, para penulis sejarah adalah, yaitu tuduhan orang-orang Syiah menuduh bahwa yang meracunnya adalah istri beliau sendiri, yang bernama Ja'da binti Al-Ash'as, atas hasutan dari ya Yazid bin Muawiyah. Ya. Atau ada pula dalam kitab Syiah menuduhkan bahwa itu adalah dari Muawiyah sendiri. Hal ini dikatakan oleh Ibnu Khaldun dan juga Ibnu Dzahabi dan lainnya para ulama Ahlussunnah mengatakan, "Ma nuqila an Muawiyah dassa ilaihi summa ma'a zaujatihi Ja'da binti Al-Ash'as fa huwa min ahaditsy Syiah." Tuduhan bahwa Muawiyah mengirim racun atau menyuruh istrinya Hasan untuk meracun Hasan itu adalah dari kedustaan-kedustaan orang Syiah. Ya, tidak akan mungkin Muawiyah melakukan hal itu, dan ulama sudah menjelaskan bagaimana hubungan baik antara Muawiyah setelah perdamaian itu, tidak ada indikasi-indikasi ke sana. Imam Zahabi juga mengatakan hadza syai'un la yasih. Ini adalah hal perkara yang tidak benar, tidak sahih. Faman alladhi tala alaihi, siapa yang mengetahui hal itu? Ini tuduhan-tuduhan yang demi untuk menjatuhkan dan untuk membuat semacam opini ya buruk terhadap penguasa saat itu. Baik, bagaimana pula ibadahnya Hasan ya, dan juga perawakan beliau. Beliau adalah sangat mirip dengan Rasulullah SAW, postur tubuhnya sebenarnya. Rasulullah SAW menyebutkan, ya, ketika Abu Bakar menggendong Hasan, ya, Abu Bakar berkata, ini lebih mirip dengan Nabi SAW, tapi tidak mirip dengan Ali, kata Abu Bakar, dan Ali ketawa. Ini, lihat ya, bahwa Abu Bakar menggendong Hasan, ya, di hadapan ayahnya itu Ali bin Abi Thalib. Ketika itu Abu Bakar berkata, Hasan ini lebih mirip kepada Rasulullah SAW dari kakeknya daripada mirip dengan ayahnya sendiri gitu, ya. Dan juga dari Ali sendiri, kanal Hasan ashbahan nas bi Rasulullah SAW min wajhi ila suratihi, bahwa yang paling mirip dengan Rasulullah itu adalah Hasan, kata Ali sendiri. Wa kanal Husain ashbahan nas bihi ma asfala min dzalik, ya. Di bagian atasnya postur tubuh Hasan lebih mirip dengan Rasulullah SAW. Kalau Husain, postur tubuh bagian bawahnya lebih mirip dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang disebutkan oleh Ali. Disebutkan bahwa Hasan adalah sangat ganteng, wasiman jamilan, ya, sangat ganteng, ya, disebutkan, dan memiliki postur tubuh yang apa namanya itu perkasa, memiliki jenggot yang dalam, ya, kan kasul lihya dha wafra, ini adzimul qaradis, besar apa namanya itu postur tubuhnya dan pergelang apa namanya persendiannya, ba'idu ma bankabai, jauh jarak antara kedua bahunya, ya, dan beliau itu tidak terlalu tinggi juga tidak pendek, dan rambutnya agak keriting, ja'da syar, ya, dan memiliki muka yang bersih mulus gitu. Nah, ini tentang apa namanya bentuk fisik beliau. Adapun ibadah beliau, ya, kalau kita lihat, Hasan adalah orang yang sangat rajin beribadah. Dilihatkan bahwa beliau telah selesai salat subuh itu duduk di masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di Masjid Nabawi, sampai waktu duha. Kemudian setelah itu beliau baru berangkat. Ya, jadi sehabis subuh itu beliau duduk di masjid berzikir dan juga berbicara dengan orang-orang yang mau minta ilmu. Ya. So mayakum faiduku alamat, kemudian beliau berdiri dan memberi salam kepada istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian dia kembali ke rumahnya. Dikisahkan apabila beliau berwudu, berubah warna wajah beliau. Lalu ditanya, kenapa demikian? Huqqa liman arada an yadkhula ala dhil arsy ay yataghayyar launuhu. Dia mengatakan sungguhnya pantas bagi orang yang ingin menghadap Allah Subhanahu wa taala untuk berubah wajahnya. Ya, saat takut saya mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Sering melaksanakan wakanah katsirul hajj, ya, setiap musim haji beliau berhaji, banyak melaksanakan haji. Bahkan disebutkan jumlahnya sekitar 25 kali beliau haji, yaitu dengan berjalan kaki. Bahkan beliau pernah berkata, inilah astahi min rabbi an alqahu wa lam amshi ila baitihi. Bahkan beliau mengatakan, saya malu kepada Rabbku, ya, berhadap menyumpai dengan Rabbku dan aku tidak pernah dan tidak berjalan ke rumahnya. Bahkan apabila beliau tidur beliau membaca surat Kahfi, ya, dan bahkan beliau tadi yang sudah kita jelaskan sangat terkenal dengan sangat zuhud orangnya. Adapun kedermawanan beliau tadi sudah kita sebutkan sedikit bagaimana beliau setiap harta yang diberikan oleh Muawiyah selalu beliau bagi kepada keluarga-keluarga beliau dan orang-orang ada sekitar itu. Karena yuraf anhu al-aqram wa kathatul infaq, sangat dikenal bahwa Hasan ini orangnya sangat pemurah, banyak berimpak. Dia waktu kali mendengar seseorang ya berdoa kepada Allah untuk dirinya rezeki. Ya. Lalu dia pulang dan dia ambil dan dia kasih orang tersebut sesuai dengan yang diminta dalam doanya. Berkata Ibnu Sirin, Muhammad Ibnu Sirin, ya, kana yu'ti rajul wahid 100,000. Bahkan kadang-kadang beliau mengasihi seorang 100,000 dirham. Ya. Wa kana yad'u ahadan ila ta'amihi min qillati ta'am, dan tidak pernah dia itu tidak mengajak orang untuk makan bersamanya walaupun sedikit makanannya, ya. Kemudian, ya, disebutkan juga ini dari Abi Harun, qala intalakna hajan fadakhalna al-Madinah. Satu kali dikisahkan dia pergi haji kemudian pulang ke Madinah. Lalu kami singgah ke ini Harun ini pernah berhaji dan kemudian singgah ke Madinah dan berziarah kepada Hasan. Fahadatnahu bimasirina wa halina. Lalu kami ceritakan kondisi kami. Falamma kharajna ba'atha ila kulli rajulin minna bi 400. Ya, yakni dia berhaji bersama teman-temannya, kemudian lewat ke Madinah, singgah di rumah Hasan. Bercerita tentang bahwa mereka kekurangan bekal dalam perjalanan, maka Hasan memberi setiap orang yang satu rombongan dia, yaitu sekitar 400 dirham. Ya. Baik. Kemudian, kami mengembalikan uang itu, dan kami bilang, kami alhamdulillah, insyaAllah, tidak terlalu butuh, ya. Maka dia berkata, la tadu alaiya ma'rufi, jangan kalian menolak pemberianku. Ya. Ini bentuk kemurahan Hasan, ya, di mana beliau suka berinfak, berarti wakana ismal fukara, bahkan beliau sering duduk bersama orang miskin, ya, di atas tanah begitu, wa yakul ma'hum, dan bahkan makan bersama mereka. Ya. Jadi, kepribadian-kepribadian yang ulung, ya, yang mungkin hari ini dianggap suatu yang asing di tengah kita. Pada sekali Hasan diceritakan melihat seorang budak hitam yakul mirghaif lukmah, itu memakan roti hanya apa namanya yang jatuh. Ya. Kemudian gulam tadi membagi dua, separuh dimakan, separuh dikasih kepada anjing. Lalu Hasan berkata, "Ma hamalaka ala hadza?" Faqala inni astahi minhu an akula wa la atmuhu. Dia berkata kepada Hasan, saya malu makan sendiri dan tidak memberi dia makan. Ini kepada anjing yang dia kasih ini oleh budak ini. Faqala lahu Hasan, la tabrah mimakanika hatta atika. Dia sebutkan oleh Hasan kepada budak ini, jangan engkau berpindah dari tempatmu sampai aku kembali kepada tempat ini. Kemudian dia pergi, ya, kepada apa namanya majikan budak tadi, lalu dia beli budak tadi. Dan kemudian dia beli juga kebun budaknya pada majikannya, kemudian dia berikan ke budak tersebut. Lalu dimerdekakanlah budak tersebut dan dia serahkan kebun yang dibelikan itu kepada budak tersebut. Faqala al-gulam. Lalu budak tadi berkata, "Ya maulaya, ya, qad wahabtul ha'it alladhi wahabtani lahu." Ya. Jadi dia katakan, "Wahai apa namanya? Aku kembalikan ini kebun yang engkau berikan kepadaku ini." Ya, kata gulam tadi, ya, "Ya mulaya, qad wahabtu al-ha'id alladhi wahabtani lahu." Ya, aku akan berikan apa namanya? Kebun ini, ya, kepada orang yang telah memberikan aku kepadanya. Jadi dia sedekahkan pula apa namanya kebun yang diberikan oleh Hasan tadi oleh budak tersebut, rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak lagi sebetulnya kisah-kisah indah dari kehidupan beliau, kemuliaan akhlak beliau Hasan ini. Disebutkan oleh Imam Dzahabi tentang Marwan bin Hakam, ya. bahwa di mana kesantunan beliau, kelembutan beliau, ya. Pada suatu kali ada orang yang mencela beliau, inni wallahi la amhu anka syai'an walakin mahduka Allah fala in kuntu fa in kunta sadiqan fajazakallahu bi sidqika wala in kunta kadziban fajazakallahu bi kadzibika wallahu ashadu nikmatan minni. Jadi dia tidak membalas orang-orang yang mencela beliau, tapi beliau menyerahkan, ya jika engkau benar, semoga Allah mengampuni aku, dan ya jika engkau berbohong, Allah yang akan membalas kebohonganmu. Dan masih banyak lagi kisah-kisah yang sebetulnya kehidupan beliau. Terakhir kita akan cerita tentang keluarga beliau. Siapa saja anak dan keluarga isi-isi beliau. Di sini akan kita lihat hubungan baik antara Ahlul Bait dengan keluarga para sahabat yang lainnya. Karena ini untuk membuktikan bahwa tidak ada semacam kebencian dan permusuhan antara Ahlul Bait dengan para sahabat-sahabat yang lainnya, termasuk dari keluarga dari Bani Umayyah itu sendiri. Istri-istri beliau diriwayatkan bahwa banyak punya istri, tetapi yang ada yang mengingkari, yang diketahui namanya hanya tidak seperti yang diriwayatkan. Semua riwayat menyebutkan bahwa beliau itu ada banyak istri, dari riwayat-riwayat yang do'if sebenarnya yang disebutkan, tetapi ma'ruf dalam kitab-kitab sejarah bahwa beliau adalah orang yang banyak menikahi wanita, ya, ya yang tentu yang disebutkan bahwa beliau juga menceraikan sebuah wanita-wanita yang tidak layak, begitu ya, disebutkan bahwa beliau adalah sering bercerai dan juga sering menikah. Ini riwayat-riwayat ini disebutkan tentang kepribadian beliau, tetapi dinilai sanad-sanadnya oleh para ulama semua adalah sanadnya dhaif, karena disebut dari jumlah istri beliau yang diketahui namanya tidak seperti yang diberitakan tersebut. Nah, ini di istri beliau yang disebutkan adalah Khawla binti Manzur Al-Fazariyah. Ini mempunyai anak namanya Hasan Al-Musanna. Kemudian Ja'datun binti Ash'ash yang tadi saya sebutkan. Kemudian Aisyah Al-Khatmi'iyah. Ya, ini juga Aisyah Al-Khatmi'iyah. Ya. Kemudian juga ada istri beliau namanya Ummu Ishaq binti Tolha binti Ubaidillah. Ini adalah anak dari Tolha, ya, bin Ubaidillah. Ya, kita tahu Tolha adalah salah seorang sahabat yang dapat kabar masuk surga dari Rasulullah SAW yang semasuk dengan segenerasi dengan Ali bin Abi Thalib. Ya. Nah, beliau mempunyai anak dari Tolha ini, menamakan anak-anak beliau dari putri binti Tolha ini, Ishaq, Ummu Ishaq ini, nama anak-anak yang lahir adalah Hussein dan juga Fatimah dan Tolha, memberikan nama anak istri. Ya. Kemudian setelah Hasan wafat, ini istri beliau ini dinikahi oleh saudara sendiri yaitu Hussein, ya, dan punya anak namanya Fatimah binti Hussein bin Ali. Jadi kita lihat, jadi boleh di dalam Islam itu jika seseorang menikahi janda dari saudaranya. Kemudian ada lagi nama istrinya Ummu Bashir binti Abi Mas'ud Al-Ansari yang dari kaum Ansar, ya. Kemudian punya anak namanya Zaid dan Ummul Hasan dan Ummul Hussein. Kemudian ada lagi istri Ummu Kalsum binti Fadl bin Abbas. Ini dari anak dari cucu dari Abbas bin Abi Thalib. Kan Abbas punya anak Abdullah bin Abbas, ada namanya Fadl bin Abbas. Nah, Fadl bin Abbas ini punya putri dan dinikahi oleh Hasan, namanya Ummu Kalsum. Ya. Kemudian Hindun binti Abdurrahman bin Abi Bakar. Ini yang ingin kita sebutkan juga. Ini adalah cucu Abi Bakar. Cucu Abi Bakar namanya Hindun. Dari anak Abu Bakar itu Abdurrahman. Ini kita jelaskan bahwa ini bukti bahwa tidak ada semacam kebencian, semacam permusuhan di antara sahabat dan anak cucu-cucu mereka, gitu ya. Sehingga Hasan menikahi ini cucu dari Abu Bakar Siddiq, itu namanya Hindun binti Abdurrahman bin Abi Bakar. Kemudian ada lagi namanya Ummu Abdillah Wahya binti Sulail bin Abdurrahman Al-Khujaril Bajali. Kemudian Ummu Walad, ya, dan itu berapa istri beliau yang sempat kita sebutkan. Adapun dari anak-anak beliau, ya, beliau punya anak sekitar 12 laki-laki. Ya. 12 anak laki-laki, ada yang menyebutkan 13, ya. Dan 6 anak perempuan. Ini anak dari, jadi jumlah, ada yang menyebutkan bahwa anak beliau jumlahnya semuanya adalah menyebutkan 15, ada yang menyebutkan lebih dari itu. Di antara anaknya lah Hasan bin Hasan, al-ma'ruf bil Hasan al-Musanna. Ini yang tadi kita sebutkan, nama anaknya Hasan juga. Diberi nama anak-anak Hasan bin Hasan, al-ma'ruf bi Hasan al-Muthanna. Ibunya adalah Khawla binti Manzur. Ya. Kemudian anak beliau lagi Zaid bin Hasan. Ibunya Ummu Bashir bin binti Abi Mas'ud. Kemudian Talha bin Hasan, yang ibunya tadi adalah cucu dari Talha bin Ubaidillah. Kemudian ada lagi namanya Qasim bin Hasan. Ya, ibunya adalah Ummu Walad dan ini meninggal di Karbala bersama pamannya Hussein. Kemudian ada Abu Bakar bin Hasan. Ya, ini kita sebutkan nama ini kenapa? Ya, buktinya kalau dia benci kepada Abu Bakar, tidak mencintai para sahabat, tentu dia tidak menamakan putranya dengan nama sahabat yang mulia ini, itu Abu Bakar bin Hasan. Ya. Dan ibunya adalah Ummu Walad wa Syaqiqah Qasim. Dan ini juga meninggal di Karbala. Nanti kita akan kisahkan bagaimana terjadinya pembunuhan Husain di Karbala. Kemudian ada lagi nama beliau Abdullah bin Hasan, anak beliau, ibunya adalah Abdullah binti Sulail yang tadi sudah sebutkan. Kemudian anak beliau lagi Amr bin Hasan, ibunya Ummu Walad. Ya, ini pada rata-rata yang kita sebutkan ini meninggal di Karbala. Kini Karbala itu banyak sekali meninggal dari keluarga Al-Bait. Kemudian ada lagi nama anak beliau Husain bin Hasan. Ini beri nama anaknya dengan saudaranya. Ya. Ini juga anak dari cucu Talha tadi, yaitu Ishaq, Ummu Ishaq binti Talha bin Ubaidillah. Kemudian ada lagi anak beliau namanya Muhammad Al-Akbar. Ya. Ini adalah anak dari Khawla binti Manzur. Kemudian ada Muhammad Al-Asghar. Ibunya ada Ummu Kalsum binti Fadl bin Abbas bin Abdul Muttalib. Ya. Dan ini dari Al-Bait. Kemudian ada lagi anak beliau namanya Ja'far. Ibunya Ummu Kalsum binti Fadl bin Abbas bin Abdul Muttalib. Kemudian ada nama anaknya lagi Hamzah. Dinamakan dengan anak pamannya sendiri. Ya. Ibunya itu Ummu Kalsum binti Fadl bin Abbas. Ini dinamakan keluarganya yang anaknya dari keluarga putri cucu dari Ibn Abbas ini. Dari Abbas ini, Fadl bin Abbas ini. Nama-nama keluarga Hamzah, Ja'far, ya. Kemudian ada lagi Abdurrahman bin Hasan, Ya'qub bin Hasan, Ismail bin Hasan, ya. Adapun anak perempuan beliau namanya Fatimah binti Hasan, itu dari ibunya cucu dari Talha bin Ubaidillah tadi. Kemudian ada lagi Ummul Hasan binti Hasan, ibunya Ummu Bashir. Kemudian Ummul Husain binti Hasan, ya. Kemudian Ummu Abdullah binti Hasan. Kemudian Ummu Salamah binti Hasan. Kemudian Ruqayyah binti Hasan. Ini apa namanya nama putaran putri beliau, ya, yang dapat kita sebutkan tentang bagaimana apa namanya keluarga beliau secara keseluruhan. Baik, itu yang dapat kita bahas pada kesempatan ini, bahwa kita tujuan kita membahas ini adalah melihat kepribadian Hasan dan juga ingin melihat hubungan antara keluarga Al-Bait dengan putra-putri dari para sahabat-sahabat yang lainnya, atau dengan para sahabat-sahabat senior sendiri, agar terkuak bagi kita bahwa tuduhan-tuduhan ataupun isu-isu yang disebar oleh orang-orang yang benci para sahabat, adanya para sahabat tidak menyukai Al-Bait atau Al-Bait tidak menyukai para sahabat, ini adalah hal-hal yang bertentangan dengan fakta sejarah. Kita melihat tadi bagaimana hubungan antara Muawiyah dengan Al-Bait yang memberikan hak-hak Al-Bait sama kuasanya. Kemudian juga kita lihat adanya hubungan kekeluargaan antara Al-Bait dengan para sahabat-sahabat yang lainnya, ya, seperti terjadi jalin hubungan perkawinan, ya. Kemudian juga penamaan, dari sisi penamaan Al-Bait menamakan putra-putrinya dengan nama-nama para sahabat yang senior, ini membuktikan cintanya mereka kepada sahabat tersebut. Ini yang dapat kita bahas, semoga pembahasan kita kali ini dapat kita ambil faedahnya. Insyaallah pada kajian yang akan datang kita akan bahas bagaimana perkembangan Islam di masa kekuasaan Muawiyah bin Abi Sufyan, dan kita mencoba melihat bagaimana Muawiyah dalam membangun, melanjutkan perjuangan dan dakwah Islam, ya, supaya kita melihat untuk menilai dan membandingkan sisi-sisi negatif yang selama ini dimunculkan oleh orang-orang yang membenci Muawiyah. Dan kita akan lihat juga apakah benar isu-isu tersebut atau tidaknya. Nanti akan kita bacakan dari berbagai penjelasan para ulama kita yang menulis tentang sejarah Islam. Demikian jumpa kita kali ini, dan kita kembali kepada Al-Akh yang madu kita dari Studio Celensi. Baik Ustaz, barakallahu fiik. Terima kasih atas pembahasan yang bermanfaat di kesempatan pagi hari ini. Semoga Allah senantiasa melimpahkan keberkahan dan kemudahan untuk kita semuanya, baik Anda yang menyimaknya melalui stasiun televisi maupun radio. Dan juga dari Islam, bagi Anda yang bertanya silahkan, mulai sekarang kami tunggu pertanyaan-pertanyaan Anda, baik via telepon maupun pesan singkat. Untuk via telepon di 021-823-6543, ada pesan singkat di 0819896543. Kami bacakan terlebih dahulu pesan singkat yang telah masuk dari hamba Allah yang bertanya. Assalamualaikum Ustaz, kenapa saat itu pusat pemerintahan berada di Syam, tidak di Madinah? Dan apakah saat itu Islam sudah terpecah belah menjadi daulah-daulah dari Ummu Muhammad? Ustaz, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam tidak terpecah saat itu. Maka kita sudah sebutkan tadi, awalnya memang di masa Ali bin Abi Thalib kekuasaan tidak berjalan secara stabil seperti pada masa khalifah yang tiga sebelumnya, Abu Bakar, Umar, Utsman. Di masa Ali bin Thalib, yaitu kekuasaan tidak sestabil itu, sehingga masih banyak PR-PR di dalam internal kaum muslimin sendiri yang dibersihkan, yaitu menyelesaikan asar dari fitnah pembunuhan Utsman itu sangat merentet kepada berbagai persoalan-persoalan lainnya, sampai enggannya Muawiyah untuk membaiat Ali bin Abi Thalib sebelum adanya hukuman yang jelas bagi orang-orang yang membunuh Utsman. Nah, kemudian sampai Ali dibunuh oleh orang Khawarij, sehingga setelah itu Hasan dibaiat. Kemudian ya, hanya dua kekuasaan itu, satu di Kufah, satu di Syam. Walaupun waktu Ali bin Abi Thalib, Muawiyah tidak mengatakan dirinya sebagai pimpinan kaum muslimin tertinggi atau sebagai khalifah. Dia tetap hanya sebagai salah satu dari gubernur yang meminta keadilan ya kepada Ali bin Abi Thalib. Ya, maka dia belum meresmikan baiatnya kepada Ali bin Abi Thalib. Kemudian setelah itu Hasan diangkat oleh masyarakat Kufah dan dibaiat oleh masyarakat Kufah untuk sebagai pengganti ayahnya. Kemudian setelah itu masyarakat Kufah menuntut kepada Hasan untuk dilakukannya pemaksaan kekuatan kepada Muawiyah supaya dia membaiat Hasan. Namun setelah kita ceritakan pada pelajaran lalu, saat kedua pasukan telah berhadapan, para sahabat yang ada di pasukan di antaranya Jarir, Bilal, Bajali dan lain-lainnya memberikan nasihat kepada Muawiyah, baiknya engkau mengajak Hasan untuk berunding. Di mana Hasan juga di saat dibaiat, dia berpidato sebagai sambutannya. Waktu dibaiat dia sudah berisyarat akan memperbaiki kondisi politik dan ingin seakan-akan ingin berdamai, sehingga sebagian orang-orang yang hadir dalam sambutan Hasan itu sudah memahami bahwa ini orang akan membuat perdamaian dengan Muawiyah. Terjadilah perdamaian itu memang sudah salah satu mujizat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah kepastian dari Allah Subhanahu Wa Taala yang dikabarkan Rasulullah Sallam, dan hikmahnya luar biasa. Ya, di akhirnya terjadilah persatuan itu. Hanya satu kekuasaan waktu itu. Nah, kenapa Ali juga memindahkan kekuasaan dari Madinah ke Kufah? Karena memang di Kufah orang-orang yang membela secara umum itu banyak dari masyarakat Kufah. Maka Ali memindahkan kekuasaan. Demikian pula di masa telah berpindah kekuasaan kepada Muawiyah setelah Hasan menyerahkan, demikian pula karena di Syam Muawiyah sudah lama menetap di Syam dan punya kekuatan di sana, istana di sana, dan juga ada hikmah di balik itu sehingga Madinah jauh dari hiruk pikuk kebijakan-kebijakan politik. Ya. Masa-masa Ali juga demikian. Madinah jauh dari hiruk pikuk kondisi politik saat itu. Kemungkinan Ali bin Abi Thalib itu melihat jika di Madinah akan mengganggu ketenangan para sahabat-sahabat yang senior, jika terjadi kekacauan takut terbunuhnya para sahabat-sahabat yang senior. Masih banyak kan para sahabat-sahabat dari Al-Badr dan masih hidup. Nah, dan Madinah adalah kota yang diharamkan di sana melakukan pembunuhan atau perperangan. Ya, jelas, kota kedua dari kota suci yang dilarang mengadakan peperangan pertempuran di dalamnya. Dan ini pula yang kebijakan Muawiyah memang dari awal dia sudah memiliki kekuasaan di Syam. Dan pertimbangan-pertimbangan lain mungkin dari sisi kekuatan dan juga tidak mengganggu ketenangan-ketenangan para sahabat-sahabat yang hidup di Madinah dan akhirnya ingin menjadikan Madinah sebagai kota pusat ilmu dan dakwah, ya, pengembangan Islam secara ilmiah. Memang kita lihat itu adalah takdir dari Allah SWT dan kita lihat perkembangan pengajaran Islam di Madinah sangat kembali bangkit setelah Hasan menyerah kekuasaan itu. Dan kemudian terjadilah persatuan yang kembali membuat kekuatan. Dan saat itu belum ada kekuasaan-kekuasaan Islam dan Islam kembali di bawah pemimpin yang satu sampai masa akhir khilafah Muawiyah, Umayyah, ya, akhir khilafah Umayyah. Di akhir khilafah Umayyah memang ada dua kekuasaan. Pertama ada Abdurrahman Ad-Dakhil yang lari ke Andalus, yang di situ berdiri kekuasaan Umayyah. Kemudian setelah pasukan Abbasiyah mengalahkan pasukan Muawiyah, berdiri kekuasaan Abbasiyah di Baghdad. Adapun di masa pemerintahan Umayyah sampai akhir sebelum jatuh kekuasaan Umayyah itu hanya satu saja pemimpin kaum muslimin, kecuali ada kelompok-kelompok dari Khawarij yang menamakan diri mereka sebagai khilafah-khilafah muslimin, namun tidak menjadi perhitungan bagi kekuasaan saat itu, ya. Kadang-kadang mereka bangkit melawan dan dapat dipukul mundur oleh kekuasaan saat itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas jawaban yang bermanfaat untuk sang penanya dan kita semuanya yang mendengarkan pada kesempatan kali ini. Pertanyaan berikutnya, assalamualaikum Ustaz Afan, mau bertanya, apakah hadis riwayat Hasan itu sahih apa tidak? Afan Ustaz, ana tidak paham mengenai riwayat tersebut. Silakan Ustaz. Hadis yang tentang bahwa Hasan itu adalah sayyid, apa namanya, inna bin hadha sayyidun sayyusilullahu li'allahu yuslihu bi baina fi'atin azimatin min muslimin, diriwayatkan Imam Muslim, hadisnya sahih. Dan para ulama-ulama hadis yang lainnya meriwayatkan hadis tersebut. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya kami akan memberikan kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya langsung kepada Ustadz pada kesempatan kali ini, silahkan menghubungi nomor kami di 0218236543. Silahkan. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan Bapak siapa ini, di mana? Chef Abu Yunus dari Basura. Silahkan Abu Yunus pertanyaannya. Mohon di perkeras ya. Ya. Ustadz, saya mengenai yang pemilu di Indonesia. Apakah ini sebagai penyebab karena tidak ada musyawarah, bukan musyawarah sistemnya, maka tidak menurut dengan para sahabat sebagai pemimpin hingga banyak korupsi dan sebagainya? Apakah betul dugaan saya itu, Ustaz? Saya kalau khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan tentang sistem pemerintahan yang berlaku secara demokrasi, itu keputusannya berbeda dengan apa yang di terangkan ataupun yang dipakai dalam Islam. Walaupun secara zahir ada kesamaan, namun ada perbedaan. Pertama, demokrasi itu keputusannya berdasar suara terbanyak dalam secara mutlak. Di dalam Islam, keputusan itu diambil sesuai dengan dalil dan hujah yang terkuat. Nah, pertimbangan yang diambil tetap dalam masalah hal-hal yang dibolehkan dalam agama, tidak keluar dari aturan-aturan yang dibolehkan oleh agama. Tapi berbeda dengan demokrasi, itu poin pembicaraan secara umum, baik yang halal maupun haram menjadi tawaran untuk dipilih. Kemudian pelakunya di dalam Islam itu adalah para ahli ilmi, ahli khibra, ya, orang yang punya pengalaman dan juga ilmu dan amanah dan juga mempunyai kewibawaan yang dihargai oleh masyarakat umum. Nah, kalau di dalam demokrasi itu kita lihat sendiri mana kadang-kadang terangkat orang-orang yang tidak berilmu, orang yang tidak amanah dan seterusnya, ya, karena memang ukurannya adalah massa. Kemudian itu di antara perbedaannya yang dapat kita jelaskan. Terjadinya banyak penyimpangan dalam kekuasaan bisa jadi dari sistem yang ada dan juga bisa jadi dari pembinaan kepribadian para orang-orang tersebut, ya, pembinaan kepribadiannya, ya, kematangan dalam bekerja juga pengalamannya, ya, dan juga sistem yang ada tadi yang kita jelaskan, tentu semuanya berpengaruh terhadap hal itu. Tapi tidak satu sebab saja, banyak sebab yang melatar belakangi terjadinya berbagai bentuk penyimpangan dalam penggunaan anggaran, ya, ataupun dana yang itu. Terutama memang pembinaan kepada mental spiritual yang sangat berpengaruh. Kita lihat pembinaan mental dan spiritual itu sangat minim di pendidikan-pendidikan kita, ya, jenjang pendidikan kita itu sangat minim, ya. Demikian yang dapat saya jelaskan. Wallahu a'lam bishawab. Iya Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Untuk selanjutnya, masih kami akan persilahkan bagi Anda yang ingin menghubungi kami via telepon bertanya langsung untuk kepada Ustaz. Silahkan di 0218236543. Halo? Halo? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Bapak siapa ini di mana? Pak Sutanto di Jawa Tengah. Silakan Pak Sutanto. Pak Sutanto di Jawa Tengah. Ya, begini Pak Ustaz, saya yang jadi pemimpin atau imam, itu kriterianya yang bagaimana? Soal di Indonesia itu yang jadi pemimpin, ya masyarakat sudah tahu sendiri. Itu kriteria-kriteria yang jadi pemimpin, yang jadi imam itu yang kayak apa? Cukup ya Pak ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Ya. Silakan Ustaz. Baik, mengenai kriteria jadi pemimpin pernah dibahas oleh para ulama dalam kitab-kitab, diantaranya Ibnu Katsir ketika menjelaskan tentang firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah, yaitu tentang Allah SWT wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ya, di situ beliau menjelaskan syarat-syarat di sana. Ada syarat-syarat yang mutlak, ada syarat-syarat yang ikhtiar, yang memang sulit untuk dipenuhi kadang-kadang. Disebutkan di antara juga di dalam surat, dalam Sahih Muslim juga disebutkan dalam kitab Ilmaro yang diberi judulnya oleh Imam Nawawi. Itu banyak sekali hadis-hadis menjelaskan di sana dan menjelaskan tentang syarat-syarat mutlak itu. Syaratnya pertama adalah laki-laki, Muslim, kemudian merdeka, dan ada tambahan dari bangsa Quraisy. Kemudian memiliki kemampuan ijtihad dalam ilmu, ya, dan salimatul ahwas, memiliki kesehatan dalam fisiknya, ya. Nah, ini syarat-syarat ini banyak sebetulnya sebutkan, itu sebagian yang saya ingat pada kesempatan ini, ya. Ya, jadi tadi ada kita sebutkan laki-laki, merdeka, Muslim. Ya, itu dalam syaratnya dalam Islam seorang pemimpin itu. Kemudian tadi salimatul ahwas, jadi memiliki kemampuan ilmu yang cukup dan pengalaman yang cukup, ya, kesehatan yang tadi fisiknya. Dan di antara syarat juga adalah dari orang Quraisy. Namun syarat ini dibedakan antara halul ikhtiar wa halul ittirar. Apa maksudnya Ustaz? Kalau dalam memilih pemimpin dalam sifatnya syura, itu kita berusaha syarat-syarat terpenuhi lebih maksimal, dimaksimalkan, walaupun tidak mencapai keseluruhan, tapi dimaksimalkan untuk cukupi syarat-syarat tersebut. Ya, kalau tidak ada orang yang bisa memenuhi, ya, di bawah kriteria berikutnya begitu. Itu kalau pi halil ikhtiar. Namun ada halil ittirar, penguasa yang sudah berkuasa, ya, namun dia tidak memiliki kelengkapan syarat itu. Jika dia sudah berkuasa, maka rakyat wajib taat walaupun dia tidak kelengkap dengan syarat-syarat itu. Seperti apa? Ya, disebutkan oleh Rasulullah SAW, ada beberapa syarat yang disebutkan Rasulullah SAW ketika Rasulullah menyebutkan tausiyah, nasihat, ya, usikum bittaqwallah wa sami wa ta'ah wa inkan abdan habasyian, dalam riwayat lain mujaddal atraf. Jadi di sini disebutkan ada syarat. Walaupun yang menjadi pemimpin itu dia seorang budak, berarti hilang syarat merdekanya. Bukan seorang yang merdeka. Atau dia itu Habasyian. Jadi dari bangsa Habasyi, berarti hilang syarat yang lain, itu syarat sebagai seorang orang Quraisy, bukan orang Quraisy. Mujaddal atraf, ada syarat yang lain yang kurang, yaitu dia itu rusak atau memiliki kecacatan dalam fisiknya. Nah, berarti ada tiga syarat yang dalam hadis disebut kekurangannya. Yaitu dia bukan dari Quraisy yang disebutkan di sini, kemudian juga tidak merdeka, dia budak, kemudian dia memiliki kekurangan dalam sisi fisiknya. Jika dia sudah berkuasa, maka wajib kita taati sesuai dengan nasihat Rasulullah SAW. Ya. Maka tidak boleh kita melakukan kudeta dan melakukan penggulingan kekuasaannya. Wajib kita taati. Nah, ini yang disebut dengan hal itirar. Hal sudah, orang yang sudah berkuasa memiliki kekuatan yang ya, maka kita tidak boleh menjatuhkan kekuasaannya lagi supaya terhindarnya supaya tidak terjadinya kekacauan, pembunuhan, perebutan kekuasaan yang mungkin akan menjatuhkan korban ya begitu banyak. Ya, hilangnya rasa aman, kekacauan dari pendidikan, ekonomi, segala macamnya. Ini Islam demikian mentolerir dan memberikan pandangan dalam kondisi-kondisi yang apa namanya tertentu. Maka oleh sebab itu kita harus lebih banyak sebetulnya membaca tuntunan-tuntunan dalam masalah ini, terutama dari hadis-hadis Nabi SAW yang berkenaan dengan bagaimana harusnya kita bersikap kepada penguasa-penguasa yang memiliki kekurangan-kekurangan dalam syarat-syarat dia menjadi seorang penguasa. Kalau kita jelaskan masalah ini sangat panjang, ya, banyak sekali sebetulnya hadis-hadis yang menjelaskan masalah ini, ya, dan bisa mungkin diambil di tulis-tulisan yang sudah banyak ditulis di majalah-majalah ataupun ceramah-ceramah yang dijelaskan oleh Ustadz. Salah satunya tulisan kami sendiri yaitu yang berjudul Pandangan Politik Ahlussunnah Terhadap Penguasa. Ya, Pandangan Politik Ahlussunnah Terhadap Penguasa itu kami kupas di sana berbagai hal-hal berkenaan dengan masalah pandangan Ahlussunnah terhadap penguasa yang zalim. Ya, kalau yang adil mah itu masalahnya jelas ya, orang tidak akan ada protes, orang tidak akan merasakan dirugikan sehingga secara akal saja manusia pasti akan mau tunduk dan patuh. Nah, itu yang dapat saya jawab dalam kesempatan ini. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, barakallahu fik wa jazakallahu khairan. Kami akan angkat pertanyaan terakhir Ustaz di perjumpaan dengan kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Pertanyaan terakhir dari hamba Allah. Ustaz, apakah betul Hasan dan Husain cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dalam sebuah peperangan dan keduanya terpotong kepalanya oleh musuh-musuh mereka? Silakan Ustaz. Tadi sudah kita jelaskan tentang Hasan, dia bukan terbunuh. Bukan juga dipenggal lehernya. Sudah kita jelaskan tadi kronologi wafatnya Hasan. Secara umum referensi-referensi sejarah menyebutkan beliau diindikasi keracunan atau diracun. Tetapi orang yang meracunnya beliau sendiri tidak pernah menyebutkan. Ya. Adapun tuduhan-tuduhan dari orang Syiah yang meracunnya adalah hasutan dari Muawiyah atau keluarga Siri, itu pun tidak ada dalil dan fakta yang sama sekali mendukung itu. Husain yang memang terbunuh di Karbala, yang insya Allah akan kita bahas nanti pada setelah selesai penjelasan tentang kekuasaan Muawiyah berlanjut kepada Yazid, karena Husain terbunuh di masa pemerintahan Yazid bin Muawiyah. Di sini kita akan bahas nanti Husain. Husain memang terbunuh. Dan adapun Hasan tidak terbunuh dalam artian dia dipenggal lehernya, tidak. Kembali kita jelaskan tadi hadis tentang mengatakan bahwa Hasan yang diprediksi oleh Rasulullah SAW sebagai orang yang akan mendamaikan dua kelompok kaum muslimin yang sedang bertikai, itu hadisnya juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Yang tadi saya sebutkan, yang ingat saya tadi adalah Muslim, tapi juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dan lain-lain para ulama muhaddisin. Di hadisnya sahih ya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian perjumpaan kita kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas mendapat kita ambil faedahnya. Ya, pembahasan-pembahasan yang berkenaan dengan sejarah ini perlu kita dalami, karena memang banyak sekali orang yang membahasnya dengan data-data yang kadang-kadang tujuannya menjatuhkan pihak-pihak tertentu dari pihak yang berselisih data antara sama sahabat. Dan sayang sekali melihat sisi positif yang ada dalam sejarah Islam, sehingga kaum muslimin selamat dari prasangka buruk kepada generasi salaf, ya, kepada para sahabat Nabi. Ya, ini yang kita perlu menjelaskan, dan sekaligus kita coba mengambil apa namanya faedah-faedah yang ada di dalam sejarah tersebut sebagai ibrah dan juga sebagai renungan dan inspirasi bagi kita. Demikian, terima kasih banyak atas kebersamaan antum bersama kita di pagi hari ini. Dan mohon maaf jika ada kekurangan dalam pembahasan saya. Dan juga terima kasih kepada para tim dari kru, ya, baik yang di Cilengsi maupun di Jember. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.